berjuta kata yang ku ungkapkan. Walau kau tak merasa cinta yang ada begitu nyata, ku ingin kau tahu berartinya dirimu. Ku tak inginkan kau ragu, aku kan bertahan dalam hidupmu. Jika engkau pergi hilang dariku, meninggalkan mimpi dalam tidurku bersama. Berartinya dirimu, ku tak ingin.